আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মা ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দু। আলহামদুলিল্লাহ ইখওয়াতাল ইসলাম মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফিদ্দিন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কাওম মুসলিমিন, পারা পেমারহাতি রোজা টিভি, রেডিও রোজা, জুগা রেডিও রোজা কেন্দারি ইয়া দি ফ্রিকোয়েন্সি 99.1 FM রাহিমাকুমুল্লাহ। Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dengan taufik-Nya dalam lanjutan kajian ilmiah yang mulia ya, dengan membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, yang merupakan karya dari atau tulisan dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asli Miftahu dari Sa'adah. Tayyib, ini masih di pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, hal-hal yang menjadi motivasi kenapa kita harus semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan semua kebaikan dengan taufiknya akan diraih melalui pemahaman yang benar, semangat dan kesungguhan mempelajari petunjuknya, mempelajari ilmu agama ini. Baik, sekarang kita melanjutkan kembali ya, al-wajhus sabi' wa thalathun, segi yang ke-37 yang kemarin sudah kita bacakan hadisnya ya, hadis yang menyebutkan tentang keridhaan para malaikat dengan seorang yang menuntut ilmu agama. Nah, baik, saya bacakan kembali hadisnya agar kita ingat, karena ini akan kita bahas, karena akan ada penjelasan yang panjang lebar insyaallah dari Imam Ibnu Qayyim setelahnya. Hadis riwayat Abu Darda, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, mempelajari petunjuk Allah, maka Allah akan perjalankan dia di jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh para malaikat benar-benar merendahkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan perbuatan seorang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i. Dan sungguh orang yang berilmu benar-benar akan selalu dimohonkan ampun dosa-dosanya oleh semua yang ada di langit, yakni para malaikat dan semua makhluk yang ada di bumi, sampai pun ikan-ikan di dalam lautan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan atau kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu seperti keutamaan rembulan ya, yang sangat terang di malam purnama dibandingkan semua cahaya bintang-bintang yang lain. Innal ulama'a warathatul anbiya'i, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang yang berilmu adalah pewaris-pewaris para nabi alaihimussalatu wassalam. Karena sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang emas, tidak juga perak, uang perak. Hanyalah yang mereka wariskan adalah ilmu, pengetahuan tentang agama Allah. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna, bagian yang banyak. Inilah keutamaan dan kemuliaan bagi penuntut ilmu. Di dalam hadis ini, ya, hadis yang disebutkan derajatnya yang kuat oleh beberapa ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menukil dari Tahsin ya, penjelasan hukum bahwa hadis ini hasan dari Hamzah Al-Kinani ya. Dari berbagai jalurnya hadis ini saling mendukung dan saling menguatkan, yang jelas isinya adalah pujian dan penjelasan tentang kemuliaan seorang yang menuntut ilmu sampai semua makhluk ya yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit para malaikat, benar-benar selalu mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu ini. Baik, diterangkan di sini. Wa tariqul lati yaslukuha ila al-jannati jazaa'un ala sulukihi fi dunya tariqal ilmi al-musilata ila ridha rabbih. Dalam hadis ini disebutkan orang yang menuntut ilmu, Allah akan memperjalankan dia atau memudahkan baginya jalan menuju surga. Kata beliau, jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu yang akan menyampaikan dia ke surga ini adalah balasan karena waktu di dunia dia menempuh jalan ilmu yang menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, makanya menuntut ilmu itu ada sebab yang dilakukan. Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah saja ya, dalam banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang berarti Nabi SAW mempelajari ilmu dari malaikat Jibril yang membawa wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat ya. Jadi tidak ada di kalangan para sahabat itu yang ya mengatakan mereka dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khurafat dan kisah-kisah bohong dari sebagian orang yang mereka itu melarikan diri, tidak mau belajar ilmu agama. Katanya, buat apa kita mengambil dari manusia sementara kita bisa mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu lagi kalau seandainya ini bisa, manusia bisa melakukannya, pasti kita pun sangat menyukainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa perkara-perkara wahyu dari sisinya itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam. Ya. Wahyu itu hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Adapun selain itu, maka manusia tidak akan bisa mendapatkannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bertanya kepada beliau atau duduk di majelis beliau di Masjid Nabawi setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, kemudian beliau mengucapkan sabda-sabda beliau untuk menjawab pertanyaan tadi. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita mempelajari ilmu. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Hanyalah ilmu itu didapatkan dengan cara mempelajarinya, dengan cara menghadiri majelis ilmu. Disebutkan dalam hadis ini ada jalan yang ditempuh. Ada jalan yang ditempuh. Bahkan para ulama melakukan perjalanan jauh, rihlah. Ya, perjalanan panjang dalam rangka menuntut ilmu. Ya, ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka, maka dibalas dengan dimudahkan atau Allah jadikan, perjalankan dia di jalan yang akan membawa dia kepada ridha Allah, membawa dia kepada kebahagiaan di akhirat nanti, yaitu di dalam surga. Nah, taib. Wa wad'ul malaikati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa wad'ul malaikati ajnihataha lahu tawadu'an wa tawqiran wa ikraman lima yahmiluhu min mirathin nubuwati wa yatlubuhu wa huwa yadullu alal mahabbati wa ta'zim. Famin mahabbatil malaikata lahu wa ta'zimihi tadau ajnihataha lahu. Dan disebutkan di hadis ini malaikat meletakkan atau merendahkan sayapnya, merendahkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu karena tawadhu. Malaikat merendahkan diri. Penuntut ilmu ini sedang melakukan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Dia sedang mempelajari petunjuk yang nanti dia akan sebarkan, yang ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada manusia ketika mendengarkan pengajaran ilmu dan mengamalkannya. Maka para malaikat meletakkan sayapnya, merendahkan sayap-sayap mereka untuk menunjukkan sikap tawadhu, merendahkan diri bagi penuntut ilmu. wa tawqir, memuliakan mereka, ya, menghormati dan memuliakan apa yang mereka bawa, apa yang mereka tuntut, yaitu warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam, warisan ilmu agama yang diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada umat mereka. Dan ini jelas menunjukkan kecintaan dan pengagungan para malaikat terhadap penuntut ilmu. Ya, karena kecintaan para malaikat inilah, kecintaan dan pengagungan mereka inilah para malaikat meletakkan atau merendahkan sayap-sayap mereka di hadapan penuntut ilmu. Li'annahu talibun lima bihi hayatul alami wa najatuhu, fafihi syabahun minal malaikati, wa bainahu wa bainahum tanasubun. Fa innal malaikata ansahu khalqillahi wa anfa'uhum li bani adam wa ala aydihim hasala lahum kullu sa'adatin wa ilmin wa hudan wa min naf'ihim li bani adam wa ansahihim annahum yastaghfiruna lil limusiihim wa yuthnuna ala mu'minihim wa yu'inunahum ala a'da'ihim minasyayatin وَيَحْرِسُونَ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَبْدِ أَضْعَافَ حِرْسِهِ عَلَى مَصَالِحِ عَلَى مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. Baik. Kata Syekh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, kenapa malaikat sampai mencintai dan memuliakan penuntut ilmu sampai merendahkan sayapnya, ya, kepada mereka? Karena penuntut ilmu itu sedang menuntut mencari sesuatu yang merupakan sebab kehidupan dan keselamatan alam semesta, semua makhluk di alam semesta. Maka di sini ada keserupaan dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat, ya, antara penuntut ilmu dengan apa yang dilakukan oleh malaikat ada tanasub, ada kesesuaian, ya, ada kecocokan. Kenapa? Sesungguhnya para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling bermanfaat, yang paling selalu mengusahakan kebaikan bagi manusia. Ya, dan di tangan mereka lah manusia bisa mendapatkan semua kebahagiaan, ilmu dan petunjuk. Karena Allah jadikan malaikat ini selalu mentaati perintah Allah dan hanya melakukan yang baik-baik, termasuk mengusahakan kebaikan untuk manusia. Termasuk manfaat yang diberikan oleh para malaikat kepada Nabi Adam, tentu dengan izin Allah, kepada Bani Adam, ya, kepada manusia, umat manusia, tentu dengan izin Allah. Termasuk kebaikan yang mereka lakukan adalah, mereka selalu memohonkan ampun bagi orang-orang yang berbuat dosa, memuji orang-orang yang beriman, serta menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan syaitan. Ini disebutkan dalam ayat dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan para malaikat sangat bersemangat untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi manusia lebih besar dibandingkan semangat dari seorang hamba mengusahakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Masya Allah, ini malaikat. Ya. Bal yuriduna lahu min khairi dunya wal akhirati ma la yuridul abdu wa la yakhturu lahu bibalin. Bahkan para malaikat menginginkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba, yang hamba ini sendiri belum tentu menginginkannya atau belum terlintas di hatinya, di benaknya. Kama qala ba'du tabi'in, ini sebagaimana ucapan salah seorang tabi'in yang mengatakan, wajadna al-malaikata ansaha khalqillahi li'ibadihi, wa wajadna syayatina agosha al-khalqi lil'ibad. Ya, kita dapati para malaikat adalah makhluk Allah yang paling mengusahakan kebaikan untuk hamba-hambanya. Sedangkan kita mendapati bahwa syaitan, para syaitan adalah makhluk Allah yang paling menipu, memperdaya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan ini, hadis ini menjelaskan ketika para malaikat membentangkan atau meletakkan sayapnya, ya, merendahkan sayapnya, ini adalah penghormatan, menunjukkan apa yang dituntut atau dicari oleh seorang penuntut ilmu adalah kemuliaan yang benar-benar tinggi kedudukannya. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang selalu taat, mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perintahnya. Makanya para malaikat, ya, ketika misalnya dalam Al-Quran disebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi dengan yang dipersaksikan sesuatu yang paling besar, hikmah, ditegakkannya langit-langit dan bumi, diturunkannya petunjuk dalam agama, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain dia, dan para malaikat juga bersaksi, kemudian orang-orang yang berilmu. Menunjukkan para malaikat selalu mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Baik, kita lihat sekarang ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana para malaikat selalu mengusahakan kebaikan untuk manusia. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ghafir atau surat Mu'min ayat ke-7 sampai ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat wa ma taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta wa dhalika huwal fawzul azim. Para malaikat yang membawa arsy, yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat yang lain yang ada di sekitarnya, mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah dengan memujinya. Beriman kepada Allah dan selalu memohonkan ampun, mendoakan permohonan ampun untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat berkata ini, berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, sungguh engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Maka ampunilah, berikanlah pengampunan bagi orang-orang yang selalu bertobat dan mengikuti jalanmu. Serta peliharalah, jagalah mereka dari azab neraka jahim. Wahai Rabb kami, masukkanlah kepada mereka surga aden, surga yang kekal, yang engkau telah janjikan kepada mereka, juga kepada orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, istri mereka, istri-istri mereka, atau anak-anak keturunan mereka. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Waqihimus sayyiat, jagalah mereka dari keburukan-keburukan. Dan barang siapa yang engkau jaga dari keburukan-keburukan pada hari kiamat nanti, berarti engkau telah merahmatinya, ya, menyayanginya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat agung, yang sangat besar. Subhanallah. Ya, kata Ibnu Qayyim, fa ayyu nushin lil ibadi mithlu hadza illa nushul anbiya. Maka kebaikan apa, doa kebaikan apa bagi hamba, bagi manusia, seperti doa kebaikan yang diucapkan oleh malaikat ini, kecuali dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang selalu mendoakan kebaikan dengan doa-doa kebaikan besar seperti ini adalah para nabi dan para rasul. Ya, di kalangan makhluk yang mendoakan seperti ini adalah para nabi dan para rasul, juga para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Ya. Fa idza talabal abdul ilma faqad sa'a fi a'dhami ma yansahu bihi ibadallah falidzalika tuhibbuhu al malaikatu wa tu'azzimuhu hatta tadha'a ajnihataha lahu ridan wa mahabbatan wa ta'dhiman. Ya, maka jika seorang hamba menuntut ilmu, belajar ilmu agama, maka sungguh dia telah mengusahakan sebesar-besar hal yang menjadi sumber kebaikan bagi hamba-hamba Allah, ya, yang mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Oleh karena itu malaikat mencintai hamba yang menuntut ilmu dan mengagungkannya, sehingga malaikat merendahkan atau meletakkan sayap-sayap mereka karena keridhaan, kecintaan dan pengagungan tersebut. Ini kemuliaan yang tiada taranya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga Radio Roja Kendari, dimanapun antum berada, ya, antum yang saat ini sedang menyaksikan kajian ilmiah, insya Allah adalah termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menjadikan para malaikatnya ridhoh, mencintai dan mengagungkan hamba yang menuntut ilmu, yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan nasihat atau ceramah yang bermanfaat, hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran yang dikaji, sebagaimana yang insya Allah saat ini kita sedang lakukan. Dan juga dalam majelis-majelis ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, ini bukanlah sesuatu hal yang ya kita enggan untuk berikan waktu padanya. Justru kita berikan waktu sebanyak-banyaknya. Bukankah ini yang paling bermanfaat yang akan kita bawa nanti hasilnya, kebaikannya ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Apalagi di saat bulan Ramadan yang amal kebaikan dilipat gandakan. Maka ini adalah kebaikan besar yang harusnya kita jadikan sebagian besar waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan yang mulia seperti ini. Nah, baik. Qala Abu Hatim Ar-Razi, sami'tu Ibn Abi Uwais yakul, sami'tu Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala yakul, makna qawli Rasulullah SAW. Di sini dinukil riwayat dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abi Uwais berkata bahwa aku mendengar Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, imamnya penduduk Madinah. Imam Malik menafsirkan ya hadis di atas, beliau berkata, makna dari sabda Rasulullah SAW, tadu'u ajnihataha, para malaikat meletakkan atau merendahkan sayap-sayap mereka, artinya adalah yakni tabsutuha biddu'a li talibil ilmi badalan minal aidi. Maksudnya para malaikat membentangkan tangannya, membentangkan sayapnya dengan mendoakan kebaikan bagi penuntut ilmu sebagai ganti dari manusia membentangkan tangannya, mengangkat tangannya. Malaikat berdoa karena mereka memiliki sayap, maka mereka berdoa dengan sayap. Kayak sebagaimana ini sebagai pengganti kalau manusia berdoa dengan tangan, kata Imam Malik. Jadi di sini tadha'u ajnihataha, meletakkan sayapnya, maksudnya membentangkan sayapnya sebagai bentuk wujud dia mendoakan penuntut ilmu agar mendapatkan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini sekali lagi merupakan bentuk perhatian dan pengagungan para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia ini, kepada kemuliaan yang dituntut oleh seorang hamba yang mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dibawakan di sini juga riwayat lain tentang, masih berhubungan dengan hadis di atas. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa qala Ahmad ibn Marwan al-Maliki fi kitabil mujalasat, fi kitabil mujalasati lahu. Imam Ahmad ibn Marwan al-Maliki dalam kitab al-Mujalasah, ya, kitabnya, kitab beliau, membawakan riwayat, beliau berkata, haddathana Zakaria ibn Abdurrahman al-Basri qala sami'tu Ahmad ibn Shu'aib yakul, telah menceritakan kepadaku Zakaria ibnu Abdurrahman al-Basri. Dia berkata, aku pernah mendengar Ahmad ibnu Shu'aib berkata, kunna inda ba'dil muhaddithina bil Basrah, fahaddathana bihadithin Nabi SAW. Kami dulu satu saat, ya, sedang di rumah atau sedang di majlis salah seorang ulama ahlul hadis di negeri Basrah, di kota Basrah. Maka dia menceritakan hadis Nabi SAW yang sedang kita baca ini. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat benar-benar merendahkan atau membentangkan sayapnya, sayap-sayap mereka, karena meridhoi perbuatan penuntut ilmu agama. Wa fil majlisi ma'ana rajulun minal mu'tazilati faja'ala yastahzi'u bil hadis. Ketika itu di majlis ilmu ini ada seorang berpemahaman mu'tazilah. Ini orang-orang yang selalu menggunakan akalnya ya, memperolok-olok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap tidak cocok dengan akalnya, padahal akalnya yang bermasalah, bukan akal yang sehat, ya. Ada seorang dari yang berpemahaman Mu'tazilah, maka mulailah orang ini memperolok-olok hadis tersebut. Ya, faqala, maka orang ini berkata, tentu dengan mengejek, ya, Wallahi la atrukanna ghadan na'li bimasamira fa'atau biha ajnihatal malaikata. Dia berkata, demi Allah. Ya, ini karena kesombongan dan tentu kebodohannya. Dia berkata, demi Allah, besok saya akan meletakkan, menancapkan paku-paku di sendalku. Kemudian aku akan menginjak sayap-sayap para malaikat. Ya, ini saya akan mendatangi majelis ilmu dengan meletakkan di sendalku paku-paku. Karena malaikat meletakkan, merendahkan sayapnya, saya akan menginjak sayap malaikat dengan paku-paku tersebut. Fafa'ala. Besok dia lakukan betul. Wa masya fi na'laini, ketika dia berjalan memakai dua sendalnya yang tadi diletakkan paku itu. Fajaffat rijlahu jami'an. Wa waqa'at fi rijlaihi akilah. Wa waqa'at fi rijlaihi al-akilatu. Ketika dia sedang berjalan dengan dua sendal itu, maka tiba-tiba kedua kakinya menjadi kaku, kayak lumpuh, kering. Kaku kedua kakinya, sekaligus. Ya. Maka kemudian ada ulat yang jatuh kepada kedua kakinya tersebut. Ini kisah yang dibawakan, dinukil oleh sebagian dari para ulama, dan kisah seperti ini, ya, dibawakan oleh para ulama ketika menceritakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman yang disegerakan bagi orang yang perolok-olok mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi sejak zaman dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, inna kafainakal mustazi'in, sesungguhnya kami akan mencukupkanmu, wahai Rasulullah, dari orang-orang yang memperolok-olokmu. Ya, memperolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya kufur. Seperti yang dilakukan oleh orang ini, ya, dengan tujuan untuk mengejeknya, atau orang-orang yang merendahkan sunnah Rasulullah SAW dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang justru sebenarnya mereka lah yang hina dan rendah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan penyebutan Nabi Muhammad SAW. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh kami telah meninggikan penyebutanmu, pengagungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dibawakan oleh para ulama di penjelasan atau di buku-buku yang memuat bagaimana seharusnya kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini contoh dari kisah nyata yang menimpa orang-orang yang memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dianggap tidak masuk akalnya, atau dia merasa heran, dianggap tidak bisa diterima oleh akalnya. Harusnya dia menuduh akalnya sendiri. Ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu. Malaikat melakukannya karena memang Allah yang memerintahkannya. Karena ini adalah menunjukkan kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu agama dengan benar. Nah, taib. Wafis sunani wal masanid. Masih ada riwayat berikutnya. Ya. Dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan juga dalam kitab-kitab musnad, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, min hadithi Safwan Ibnu Asal. Ya, disebutkan di sini derajat hadis ini adalah hasan, sanadnya hasan dan lafadznya ya saling berdekatan. Dari hadis sahabat yang mulia Safwan ibnu Asal radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni jitu atlubul ilma, sesungguhnya aku datang di sini untuk mempelajari agama, belajar agama dari engkau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilma la takuffa bihil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'duhum ba'dhan hatta tablugha as-sama'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Wa dhakara al-hadis al-masih 'ala al-khuffaini, qala Abu Abdillah al-Hakim, isnaduhu sahih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tadi Safwan ibnu Asal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang. Ya, bagi penuntut ilmu. Sesungguhnya, orang yang menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, akan dilingkupi oleh malaikat, dinaungi oleh sayap-sayap mereka. Dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Kemudian para malaikat itu saling bersusun satu sama lain sampai mencapai langit dunia. Karena kecintaan mereka terhadap penuntut ilmu. Ada malaikat yang seperti ini. Ya, ada yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, malaikat yang disebut as-sayyahun, yang selalu mencari-mencari di mana orang-orang melakukan membentuk majelis ilmu, majelis yang di situ disebut nama Allah, majelis yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika ada yang mendapatinya, maka mereka akan memanggil malaikat yang lain. Disebut dalam hadis ini sampai mereka saling bersusun, banyak mereka berkumpul, saling bersusun sampai di langit dunia karena kecintaan mereka ketika menyaksikan ada majelis ilmu, ya, perkumpulan yang di situ dibesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dikaji pemahaman yang benar tentang agamanya. Kelanjutan hadis ini kemudian disebutkan hadis tentang pensyariatan mengusap dua khuf, ya, sepatu yang sampai di mata kaki ketika berwudu. Kaki memakai khuf tidak perlu dilepaskan, diusap di punggung kaki. Imam Abu Abdullah Al-Hakim mengatakan sanad hadis ini sahih. Wa qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar berkata, huwa hadithun sahihun hasanun thabitun mahfudun marfu' wa mithluhu la yuqalu birra'yi. Ini hadis adalah hadis yang sahih, hadis yang baik, yang kuat, terjaga dan marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Karena hadis seperti ini tidak akan mungkin diucapkan berdasarkan akal pikiran sendiri. Subhanallah. Ini juga penjelasan yang menunjukkan, ya, penegasan tentang kemuliaan seorang yang menuntut ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa fi hadzal hadithi haful malaikati lahu bi ajnihatiha ila samai wa fil awwali wad'uha ajnihataha lahu fal wad'u tawadu'un wa tawkirun wa tabjil wal hafu bil ajnihati hifdun wa himayatun wa siyana. Perhatikan hadis yang pertama menyebutkan apa? Menyebutkan malaikat meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Hadis yang kedua, malaikat melingkupi dengan sayapnya dan menaunginya. Menaungi penuntut ilmu. Dua lafaz ini ada dalam dua hadis tadi. Dan dua-duanya menunjukkan makna yang berbeda. Kata Ibnu Qayyim di sini, dalam hadis ini disebutkan haful malaika. Malaikat melingkupi, menaungi penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka sampai mereka bersusun sampai ke langit dunia. Di hadis yang pertama tadi, malaikat meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya atau membentangkan sayapnya. Apa perbedaan makna dari kedua hadis ini? Ya. Kalau meletakkan atau merendahkan sayap, maknanya adalah tawadhu, malaikat merendahkan diri di hadapan mereka. Tawkir, malaikat memuliakan mereka. Tabjil, malaikat mengagungkan mereka. Ya, karena mereka melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka malaikat pun mencintainya, mengagungkan pelaku perbuatan baik ini, yaitu para penuntut ilmu. Adapun al-hafu, malaikat menaungi atau melingkupi dengan sayapnya, dengan sayap-sayap mereka, mengandung makna apa? Hifdun, penjagaan. Himayatun, pemeliharaan. Wasiyanatun, dan perlindungan. Masya Allah. Jadi para malaikat mengagungkan penuntut ilmu dengan merendahkan sayap mereka, memuliakan mereka, sekaligus juga menuntut, sekaligus juga menjaga dan melindungi para penuntut ilmu dengan melingkupkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fatadhammana alhadithani ta'dhimal malaikati lahu wa hubbiha iyyahu wa hiyatatuhu wa hifdhahu falau lam yakun li talibil ilmi illa hadha alhazzul jazilu lakafa bihi syarafan wa fadla. Maka hadis ini mengandung makna pengagungan para malaikat dan kecintaan mereka kepada seorang yang menuntut ilmu. sekaligus penjagaan dan perlindungan mereka kepada penuntut ilmu. Maka seandainya tidak terdapat keutamaan bagi penuntut ilmu kecuali al-hafdzul jazil, bagian yang besar ini, kemuliaan yang agung ini, cukuplah itu sebagai keutamaan dan kemuliaan besar bagi mereka. Masya Allah, ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan penuntut ilmu dari berbagai segi. Ini sekarang segi yang kita baca ya adalah segi yang ke-37, sudah kita lewati banyak segi, nanti akan banyak kita baca segi-segi yang berikutnya insya Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan menuntut ilmu ini memang amalan yang tinggi. Bayangkan saja, ini adalah amal yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Telah kita lewati bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertekad untuk melakukan perjalanan yang panjang agar bisa menuntut ilmu. Yang ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang sunnahnya atau dianjurkannya melakukan perjalanan yang jauh kalau ingin mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita cari adalah kemuliaan. Wajar kita mencurahkan ya semua yang ada pada diri kita untuk mendapatkan kemuliaan ini, dan ini yang dulu ditempuh oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahkan sebelumnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena kesungguhan mereka dalam mempelajari, mengamalkan dan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang tinggi yang sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan mereka. Tabarakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, juga Radio Rojak Kendari, di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. InsyaAllah, cukup sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Masih panjang kelanjutan dari penjelasan makna hadis tadi, karena masih banyak, maka saya insyaAllah kita tunda sampai kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu untuk kita bertanya jawab ya. Maka sebelum saya akhiri, saya persilakan barakallahu fikum tafadhol. Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Umu. Ini Ustaz, mengenai zakat fitrah, apakah fakir miskin diwajibkan membayar zakat fitrah atau tidak ya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Umu. Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari beliau tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan dari si Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dan kepada kita semua. Pertama, masalah zakat, yang disebut tadi zakat fitrah. Sebenarnya penyebutan yang benar dalam hadis-hadis yang sahih itu adalah zakat fitr. Ya, fa, to, dan ro. Artinya zakat makanan, bahan makanan. Bukan zakat fitrah. Zakat fitr. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Kemudian, apakah orang yang fakir miskin wajib mengeluarkan zakat fitr? Pertama, fakir miskin justru yang menerima. Disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, dalam hadis yang sahih, zakat fitr itu sebagai ta'matan lil masakin. Jadi, tuhratan li sa'im wa ta'matan lil masakin. Zakat fitr itu untuk membersihkan puasanya orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang mungkin mengurangi keutamaannya, dan juga untuk makan bagi orang miskin. Jadi orang miskin bahkan yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, maka hukum asalnya fakir miskin tidak berhak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Mungkin kecuali kalau dalam keadaan misalnya ya, kita ketahui zakat fitr itu kan bisa dikeluarkan dua hari sebelum Id, ya dua hari, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, dua hari sebelum Id, ya, ada penjelasan dari beberapa sahabat atau perbuatan dari beberapa sahabat yang melakukan hal ini. Nah, ketika seorang fakir miskin itu, misalnya dia mendapatkan zakat dalam hal ini, misalnya beras di Indonesia, banyak kelebihan yang ada pada dirinya, maka dia boleh mengeluarkan zakat setelah itu. Tapi hukum asalnya, karena dia miskin, berarti kekurangan, ya, dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya, misalnya dia telah mendapatkan bagian beras yang banyak, banyak yang kasih ke dia, sehingga waktu itu dia merasa punya kelebihan, maka dia boleh mengeluarkan zakat dari beras yang sedang berlimpah atau banyak yang ada pada dirinya saat itu. Itu diperbolehkan dia mengeluarkan zakat dari beras tersebut. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya, kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali dari Anda yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ummu Sadilah di Pekanbaru, Ustaz. Ummu Sadilah di Pekanbaru, ya. Silakan Ummu Sadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Saya mau tanya tentang doa Lailatul Qadar ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afu anni. Itu tuh kita bacanya apa khusus malam aja atau boleh di mana saja, waktu sujud, siang, sebenarnya kita duduk seperti mendengar kajian ini kita boleh baca itu, ya Pak Ustaz, doanya penjelasannya Ustaz. Terima kasih, jazakallah khair. Wa jazakillah khairan. Terima kasih banyak Ibu Ummu Sa'ilah. Dan kepada Ustaz kami persilahkan. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam Sahih Muslim yang menyebutkan tentang doa ini, kita ketahui dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu Lailatul Qadri ayya lailatin hi? Madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya mengetahui, ya, memperkirakan misalnya malam Lailatul Qadar itu kapan misalnya terjadi, saya memperkirakannya, apa yang saya ucapkan di malam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuli, ucapkanlah ya doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Al-Afu, Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya, ini ampunilah dosa-dosaku. Berdasarkan hadis ini adalah termasuk doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan pertanyaan Aisyah. Berarti maksudnya ini kita baca di malam-malam yang kita perkirakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, misalnya kita menguatkan atau memperkirakan itu terjadinya di malam-malam ganjil berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, tadi malam waktu kita sholat malam, waktu kita berdoa, memperbanyak membaca doa ini, baik dalam sholat kita maupun di luar sholat, ya, kemarin malam, ya, ini malam 21, kemudian di malam-malam berikutnya, kita baca. Karena kita mengharapkan atau memperkirakan akan jatuhnya di 10 hari yang terakhir, kita sering baca di malam-malam hari. Itu disebutkan dengan ketentuan di malam hari. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya orang yang ingin membaca doa tersebut karena mempertimbangkan maknanya? Kita jawab, boleh-boleh saja. Cuman secara khusus yang kita perbanyak, yang ada anjurannya secara khusus adalah di 10 malam terakhir, karena itulah yang kita perkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, sebagai malam Lailatul Qadar. Adapun di kalau kita ingin mengambil maknanya, maka boleh kita baca di waktu-waktu yang lain dengan mempertimbangkan makna dan kandungan isi doa ini, yang tentu termasuk doa yang bagus, apalagi di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pemaafan dan pengampunan atas doa-doa asas dosa-dosa kita. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya yang telah disampaikan Ustaz untuk Ibu Sadilah di Pekanbaru. Dan Ikhwatul Islam Azan Ya Allah Wa Yakum, masih kami buka sesi yang terakhir saja dan masih melalui pelan telepon di 0218236543. Silakan untuk yang bertanya. Ya, kami angkat kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Yono di Sumenep, Madura ini, Bapak. Dengan Pak Siono di Sumenep, Madura. Silakan Pak Siono. Ya, yang pertama adalah tentang orang sholat atau imam dan makmum. Ini tentang shofnya. Di shof pertama dan kedua laki-laki. Kemudian shof ketiga perempuan. Shof keempat itu laki-laki kembali. Bagaimana itu, apakah sah hukum imam makmumnya di shof yang keempat itu? Karena di depannya itu ada, di shof yang ketiga itu adalah perempuan. Kenapa ada yang perempuan yang tiga, Pak? Sebabnya apa, Pak? Ya. Ada perempuan di tiga itu? Di shof yang ketiganya perempuan, lalu keempatnya? Karena ruangannya tidak atau? Tidak ada, itu langsung baris pertama dan shof kedua itu laki-laki. Kemudian di belakangnya itu perempuan, di belakangnya lagi shofnya itu laki-laki. Itu dikarenakan karena ini, apa, katakanlah gak lambat yang datang itu, Pak Ustadz. Oh, terlambat yang keempat ya, Pak ya. Terima kasih banyak ya. Kemudian yang kedua itu kan Lailatul Qadar itu kan di malam yang ganjil gitu ya. Iya. Itu seperti apa? Saya ingin tahu, kan kadang waktu kan tidak sama. Di sini kadang malam sudah ganjil, ada di negara lain itu masih tanggal genap. Itu bagaimana itu ya? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz, dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bapak atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Sumenep tadi, Madura ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, keluarganya, dan juga kepada kita semua. Sehubungan dengan pertama masalah saf tadi, ini memang betul kita harus tanyakan kenapa seperti itu. Biasanya kalau masjid itu kan sudah ada pengaturan, tempat yang harusnya untuk saf perempuan sudah dibatasi, ada batasnya, ada tandanya, dan juga saf laki-laki sampai di mana batasnya. Karena tidak mungkin kita katakan tanpa ada batasan siapa yang duluan datang berarti dia menempati tempat terdepannya. Ini tidak benar. Jadi yang bermasalah tadi adalah kenapa para perempuan ini menempati saf-saf yang saf yang ketiga tadi, kalau nggak salah dengar penjelasannya, padahal dia harusnya saf yang paling belakang, ya. Jadi asalnya sebuah masjid itu ketika dibentuk saf-safnya akan dibatasi, misalnya mulai dari, kalaupun saf, misalnya safnya kecil, biasanya ada dibatasi dengan hijab atau tanda tertentu. Kalaupun tidak demikian, maka kita anggap ya, kita bentuk sendiri yang perempuan itu adalah saf yang paling belakang. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling terdepan, sedangkan saf yang paling baik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Jadi kita harusnya jadikan perempuan yang paling belakang. Ya, kalau misalnya di belakang ada pintu, maka dimulai dari sebelah pintu agar tidak menutupi orang yang datang. Harusnya mestinya pengurus masjid telah mengatur supaya saf perempuan itu dijadikan paling belakang dengan batasan atau tanda, supaya tidak terjadi yang seperti ini. Adapun bagi laki-laki yang datang belakangan terakhir, tetap dia harus sholat, ya. Ketika dia datang ternyata di saf yang ketiga diisi dengan perempuan, akhirnya dia menempati saf yang keempat, maka ini kondisinya terpaksa, kondisinya darurat. Sama misalnya terjadi ketika bagi kita yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, misalnya di Masjidil Haram, ini sering terjadi yang seperti ini. Karena kita datang, tiba-tiba di depan kita ada kaum perempuan yang harusnya mereka menempati tempat tersendiri, tapi mungkin karena kondisi ramai atau dia sedang tawaf, tiba-tiba dikumandangkan adzan dan iqamat. Nah, ini kondisi yang darurat seperti ini. Maka bagi yang laki-laki yang datang belakangan tadi, kemudian dia membentuk saf itu, maka itu bukan kesalahan dia. Yang mungkin disalahkan di sini adalah yang perempuan. Kenapa di masjid tadi harusnya dia memilih saf yang belakang, apalagi tentu sudah ada pembatasan atau tempat yang dikhususkan untuk kaum perempuan dengan saf-saf mereka tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Perbedaan waktu, kita katakan sesuai dengan waktu di mana kita berada. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu dan tempat. Maka tidak bisa dibatasi karunia Allah itu dengan waktu dan tempat. Ketika kita berada di Indonesia sesuai dengan kita memulai puasa sesuai dengan cara yang syar'i, yaitu melihat ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Maka di malam ganjil di negeri kita, ya, itulah yang menjadi perhitungan. Sama dengan saat ini kita sholat, misalnya sholat duhur, ya, taruhlah sekitar jam 12-an siang, misalnya. Nah, di Saudi, belum waktunya sholat duhur, atau sudah lewat, ya, karena kita duluan, di sana mungkin waktu sholat asar. Maka tidak ada perbedaan di kita adalah kita laksanakan sholat duhur sesuai dengan waktu yang ada di negeri kita. Maka di tempat mereka, juga mereka melaksanakan sesuai dengan waktu yang ada di situ. Sama dengan berbuka, puasa, dan yang lainnya. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu karunianya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menguasai dan menciptakan waktu. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang malam Lailatul Qadar terjadi, misalnya di malam ganjil, maka di malam ganjil di negeri kita, itulah yang kita harapkan, kita praktekkan hadis-hadis tadi, adapun di negeri lain, maka sesuai dengan keadaan di negeri tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum, kami masih dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Kembali kami angkat melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Zainullah dari Paragaan Sumenep, Madura. Ya. Dari Sumenep, Madura Pak ya, dengan Pak Abdullah Pak ya, silakan. Zainullah. Pak Zainullah, afwan Pak, mohon maaf ya. Silakan Pak Zainullah. Doa yang tadi Ustaz sebut, apakah ini yang benar yang sahih? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu saja Pak? Sebentar lagi. Ini tanya yang sahih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahati wan nar. Sudah, sudah ya, lagi Pak ya? Ya sudah, ya sudah. Ya, terima kasih Pak Zainullah atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Kedua doa tersebut terpisah ya, ya. Pertanyaan dari tadi Bapak yang ada di Sumenep Madura ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Jadi doa tadi dipisah Pak. Yang pertama yang doa yang pertama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, yang tadi saya sebutkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis sahih. Ini satu hadis tersendiri. Hadis tersendiri. Adapun hadis yang kedua atau doa yang kedua ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa minan nar. Ya Allah, aku memohon keridhaan-Mu dan mohon surga, dan aku berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan dari neraka. Saya tidak ingat tentang hadis yang seperti ini lafadznya, cuman secara makna tidak mengapa. Kita doa dengan seperti ini tidak mengapa. Kita minta keridhaan Allah, minta surga, berlindung dari kemurkaan Allah, dari neraka. Ada makna hadis yang seperti ini. Nabi SAW pernah berdoa, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku mohon kepadamu surga, wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung dari neraka. Bahkan Nabi SAW ketika ada orang Arab Badui yang datang, bertanya, ya Rasulullah, inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Ya Rasulullah, aku tidak bisa mengucapkan doa seperti yang engkau ucapkan, dan juga seperti yang diucapkan sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka orang ini bertanya, ya orang ini bertanya, Rasulullah SAW menanyakan kepadanya, idan bimada tad'u, kalau begitu doa apa yang kamu ucapkan? Kamu kan tidak tahu doa yang saya ucapkan, dan juga tidak doanya Mu'adz. Berarti apa yang kamu ucapkan? Maka orang ini mengatakan, sesungguhnya saya hanya memohon surga dan berlindung dari neraka. Apa kata Nabi SAW? Haula dzalika nudandin. Sekitar itulah doa-doa kita. Sekitar itulah doa-doa kami. Maksudnya, ini menunjukkan untuk doa itu, tidak harus persis seperti Al-Quran dan Sunnah. Meskipun itu yang terbaik. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi SAW, ini yang paling pantas untuk kita hafal. Tapi boleh yang lain, selama permintaan kita adalah memohon keridhaan Allah, memohon surganya, berlindung dari kemurkaan, dari neraka, berlindung dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari dari iman, dari kebaikan agama dan hal-hal yang seperti ini. Ini itulah, jadi doa tadi secara makna adalah tidak ada masalah kita ucapkan. Cuman kalau kita ingin baca doa-doa dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas lafadznya sahih, maka tentu ini lebih bagus dan lebih utama. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, dan demikian jawaban untuk Pak Zainullah, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Tangerang Selatan. Beliau bertanya Ustaz mengenai salat berjamaah, seandainya saya jadi makmum salat berdua dengan imam, di mana posisi saya di sebelah kanan sejajar dengan imam. Lalu ada yang datang yang ketiga, orang yang masbuk. Bagaimana caranya dia yang masbuk untuk memberitahu kepada yang sedang sholat berjamaah, apakah dengan cara menepuk bahu atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Tangerang tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Ya, caranya dengan isyarat. Dengan isyarat. Pertama dia datang, dia bisa mengeraskan suaranya bertakbir, Allahu Akbar, supaya mereka yang di depan, imam sama makmum di kanannya mengetahui. Seharusnya kalau mendengarkan ini, makmum mundur dia. Mundur. Kalau makmumnya tidak mundur, yang di kanannya tadi tidak mundur, maka imamnya memberikan isyarat mendorong dia dengan tangan kanannya supaya mundur. Itu boleh. Kalau imamnya tidak melakukan juga, maka sang makmum yang baru datang tadi bisa menarik atau memberikan isyarat supaya yang satu mundur. Ya, jadi boleh dengan isyarat. Ya, kalau seandainya cukup dengan isyarat dia bertakbir saja, itu harusnya cukup. Dengan suara yang keras, Allahu Akbar, berarti dia berdiri persis di belakang imam. Berarti yang kanan ini harusnya mundur. Ya, karena ketika sudah lebih dari satu, harusnya dia mundur supaya membentuk saf berdua di belakang. Ternyata dia tidak paham. Harusnya imamnya yang paham, karena dia jadi imam mestinya paham tentang hukum-hukum salat berjamaah. Dia memberikan isyarat dengan mendorong orang yang di sampingnya dengan tangan kanannya supaya mundur. Harusnya juga makmumnya paham. Tidak paham juga, ya sudah, yang belakang menarik dia perlahan atau memberikan isyarat supaya dia mundur, kemudian membentuk saf di belakang. Itu yang harusnya dilakukan dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pendengar kita melalui pesan singkat yang juga berasal dari Tangerang Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, saya mempunyai dua atakah atau mungkin dua atakoh Ustaz ya, dua atakoh. Satu atakoh sugro yang bacanya adalah mengucapkan la ilaha illallah banyak 70 ribu kali, dan satu lagi atakoh kubro yang bacanya adalah kulullahu ahad 100 ribu kali. Apakah ini ada hadis Ustaz di mana atakohnya adalah untuk menyelamatkan seorang dari api neraka Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Iya. Pertama itu adalah al-itqu, itqu minan nar, memerdekakan seorang dari api neraka, itu yang ada hadisnya. Tapi kalau dengan bentuk atakoh yang dikatakan tadi al-itqu yang seperti tadi itu tidak ada dalilnya. Ucapan la ilaha illallah dengan sekian banyak tidak ada dalilnya. Hadis-hadis yang sahih itu yang paling maksimal menyebutkan hitungan hadis adalah 100 atau dikatakan lebih tapi tidak ditentukan jumlah lebihnya. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika dia meneliti hadis-hadis yang paling banyak jumlahnya 100. Jadi yang disebutkan dua ataqah tadi itu adalah tidak benar, tidak ada dalilnya. Dan keutamaan yang disebutkan yang berhubungan dengan memerdekakan orang dari api neraka itu disebutkan termasuk kemuliaan bulan Ramadan dalam hadis yang sahih, bukan dengan cara-cara seperti tadi, apalagi zikir yang jumlahnya seperti tadi tidak ada syariatnya. Maka ini perkara yang tidak perlu diamalkan, cukup kita mengamalkan sesuatu yang telah jelas-jelas sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di kesempatan kajian kita di kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.